terang tanpa musuh pasti menjadi pikiran semua orang. Aman melangkah kemanapun. Hati selalu tenang dimanapun. Membuat kita menjadi merasa nyaman dalam kehidupan. Tapi tak mungkin hidup bisa tenang kalau banyak musuh yang berkeliaran. Kemanapun kita akan gelisah, dimanapun kita resah. Maklum, banyak musuh. Bahkan ada terlalu banyak rahasia yang disimpan yang membuat kita was-was kalau-kalau terbongkar dan diketahui oleh banyak orang. Tanpa musuh, baru ada hidup tenang. Dengan musuh, hidup pasti goncang. Jadi, jangan terlalu banyak menyimpan rahasia yang tidak baik dan tidak benar. Jangan menambah musuh kalau mau hidup tenang di kehidupan ini. Pikirkanlah itu. Tapi hidup tenang adalah hidup damai, tanpa musuh. Belajarlah mulai, terbuka dan jujur diri. Jangan pernah menyimpan rahasia yang jahat. Sekalipun rahasia penting dalam kehidupan dan selalu ada. Jangan pernah menyimpan niat jahat pada orang lain, tapi mulut selalu berkata indah, baik, dan damai. Karena itu akan menjadi penipuan yang mengerikan. Dan jangan pernah menambah musuh. Satu musuh saja sudah menjadi masalah yang besar, apalagi banyak musuh. Itu akan menjadi sangat menyedihkan. Tapi penting juga untuk berhati-hati terhadap penjilat di sekitar diri yang hanya mengatakan kata-kata manis, tapi justru penggerak dalam kekisruhan, pemecah yang sangat mengerikan. Hati-hati dengan telinga yang kita punya dalam mendengar. Hati-hati dengan hati kita dalam menilai, supaya tak menjadi salah dan akhirnya hanya menambah musuh saja. Bukankah itu berarti hidup tak tenang? Damai menjadi barang langka di sana. Jangan pernah tambah musuh, supaya jangan berkurang ketenangan. Maka damai bisa kita ceritakan. Bersama saya, Bigman Sirait.